الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمكم الله جماعة semoga senantiasa Allah Azza wa Jalla limpahkan rahmatnya serta karunianya kepada kita semua serta dengannya kita bisa menjalankan ketaatan demi ketaatan yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Alhamdulillah, tak lupa pujian ini kita peruntukkan untuk Rabbul Alamin. Alhamdulillah, tak lupa lafaz ini senantiasa membasahi lisan kita yang kita ucapkan atas keagungan Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya yang memberikan segala macam fasilitas yang kita butuhkan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua. Allah Azza wa Jalla ciptakan segala yang kita butuhkan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, salawat serta salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim. Ikhwani fi din rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala ketika menta'liq, ketika mensyarah makna dari wa anna Isa Abdullah wa Rasul, bahwasannya Isa adalah hamba Allah Azza wa Jalla dan Rasul yang Allah Azza wa Jalla utus. Dan beliau mengatakan bahwasannya dalam masalah ini, dalam masalah wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh, terutama dalam hal Nabi Isa alaihi salam, bahwasannya kita sebagai seorang yang beriman, orang yang berada di atas Islam yang mulia ini, maka wajib mengimani bahwa Isa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan beliau pula seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla utus dengan membawa risalah yang mengatakan waqad tatarrafa fi Isa ta'ifatani. Ada dua kelompok yang ekstrim kepada Nabi Isa. Kelompok yang pertama kata beliau al-ula al-yahud kadzabuhu. Kelompok yang pertama adalah kelompok Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kedua kata beliau ats-tsaniya an-nasara, orang-orang Nasrani. Qalu innahu ibnullah, yang mereka mengatakan Isa adalah anak Allah. Inilah dua kelompok yang ekstrim terkait dengan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang satunya mengkultuskan Nabi Isa bahwa ia adalah anak Tuhan. Dan kelompok yang kedua, sebaliknya, kelompok yang mendustakan Nabi Isa, tidak mengimani kenabian dan kerasulan Nabi Isa, yaitu orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi ini mereka berkata, bi'annahu waladu zina. Bahwasannya Isa ini adalah anak zina. Ini perkataan siapa? Orang-orang Yahudi. Dan mereka juga mengatakan, wa anna ummahu minal baghaya. Dan ibunya yaitu Maryam, ia adalah seorang zina. Waliyazubillah. Ini perkataan kelompok yang begitu ekstrim, yaitu orang-orang Yahudi yang berkata Isa ini bukan Nabi, bukan Rasul, namun ia hanya sekedar anak zina dan ibunya adalah seorang pezina. Ini perkataan mereka, orang-orang Yahudi. Kemudian wa annahu laisa binabiyyin, dan Isa ini bukanlah seorang nabi, wa qataluhu, dan mereka menganggap diri mereka itu telah membunuh Nabi Isa, sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, Allah Azza wa Jalla sebutkan perkataan mereka, orang-orang Yahudi, inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam, sungguh kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ini merupakan suatu perkataan yang dibangun di atas kebanggaan, yang mereka ketika mengatakan hal tersebut bangga telah mengatakan bahwasannya kami telah membunuh Isa bin Maryam. Ini orang-orang Yahudi. Ini orang-orang Yahudi. Kelompok yang pertama yang sangat ekstrim, yang mendustakan kenabian dan kerasulan Nabi Isa adalah siapa? Orang-orang Yahudi. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang gulu terhadap Nabi Isa. Saking gulunya kelompok ini terhadap Nabi Isa, mereka menganggap Isa ini adalah anak Tuhan. Isa adalah anak Tuhan. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok Nasrani. Orang-orang Nasara mengatakan bahwasannya Isa adalah ibnullah. Dan mereka juga mengatakan wa innahu thalithu thalatha. Ia salah satu dari tiga. Atau dalam pemahaman mereka yaitu Trinitas. Adanya Tuhan Bapa, Tuhan Ibu dan anak. Tiga dalam satu, ini pemahaman mereka. Mereka mengatakan Isa ini adalah anak Allah. Perkataan orang-orang Yahudi. Perkataan orang-orang Nasrani. Afwan. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah ibnullah, anak Allah. Saking gulunya mereka terhadap Nabi Isa. Adapun kata beliau, rahimahullahu ta'ala, amma aqidatuna nahnu fihi. Adapun kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini spesialnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 menjelaskan tentang bagaimana umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bahwa umat Muhammad adalah umat pertengahan. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. Demikianlah kami menjadikan kalian, yaitu umat Islam, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat pertengahan. Umat yang pertengahan, pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi mendustakan Nabi Isa. Orang Nasrani gulu terhadap Nabi Isa sampai mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan adapun umatnya Nabi Muhammad, umat Islam ini, maka kita berada di tengah-tengah antara Yahudi dan Nasrani, yaitu kita mengatakan bahwasannya Nasa alaihi salam. Inilah akidahnya umat Islam ini terkait Nabi Isa alaihi salam. Kita mengimani beliau Nabi Isa sebagai seorang Nabi dan Rasul, bukan mengimani beliau sebagai seorang Tuhan atau apalagi anak Tuhan. Tidak, kita mengimani beliau sebagai seorang Nabi dan Rasul yang Allah Azza wa Jalla utus beliau membawa risalah, yaitu agama Tauhid, untuk memurnikan agama yang mulia untuk menjadikan satu-satunya yang layak dan yang pantas disembah di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengatakan, memberikan penjelasan terkait hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan terkait dengan Nabi Isa ini, beliau adalah abduhu wa rasuluhu. Ai, dalam riwayat lain Abdullah wa rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan juga beliau adalah seorang rasul yang Allah Azza wa Jalla utus. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Abdullah, lafaz yang disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait Nabi Isa, yang beliau mengatakan Nabi Isa atau Isa alaihi salam ini adalah hamba Allah, beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin raddun 'alan nasara. Lafaz ini, kalimat ini merupakan bantahan bagi orang-orang Nasrani. Wa rasuluhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Isa adalah rasulnya, raddun 'alal yahud, bantahan bagi orang-orang Yahudi. Apa maksudnya? Yang pertama, Abdullah, bantahan bagi orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani meyakini Isa ibnullah. Sebagaimana Azza wa Jalla berfirman, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa qalatin nasara Isa ibnullah, dan orang-orang Nasrani berkata bahwasannya Isa ini adalah anak Allah. Dan di dalam Islam hal ini dibantah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau bersabda Abdullah wa rasuluh, Isa ini adalah hamba Allah. Lafaz Abdullah ini kata Ibnu Shalih Al Utsaimin sebagai bantahan bagi orang-orang Yahudi yang terlalu guru kepada Nabi Isa sehingga menganggap beliau adalah anak Tuhan. Dan rasuluhu ini merupakan bantahan bagi orang-orang Yahudi. Afa, Abdullah adalah bantahan bagi orang-orang Nasrani yang terlalu gulu terhadap Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa rasuluhu ini merupakan bantahan bagi orang-orang Yahudi yang menganggap Nabi Isa ini adalah anazina, tidak beriman kepada kenabian dan kerasulan Nabi Isa alaihi salam. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam ini, umat yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla umat dasar-dasar. Maka demikianlah umat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ummatan wasata, umat yang pertengahan, umat yang adil antara Yahudi dan Nasrani. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwasannya Isa ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Ini yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wa qawluhu, kata Ibnu Shalih Al Utsaimin, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimatnya Allah azza